Bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu para hadirin hadirat adik-adik dan anak-anakku yang hadir di Masjid Agung Darussalam rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar setia Radio Insani di 88,8 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah jangkauannya udah semakin jauh. Saya di Purworejo masih dengar. Betul Kang Edi. Ya. Gombong. Saya Purworejo tadi. Jadi saya istirahat di Purworejo tadi nyetel, alhamdulillah masih terdengar. Masya Allah. Mungkin sampai wates. Daerah-daerah tertentu ya, mungkin yang lurus, yang lapang itu mungkin bisa sampai perbatasan Purworejo wates. Mudah-mudahan Allah berkahi para pemirsa dimanapun Anda berada. Dan juga pemirsa Ahsan TV dan juga Usman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali pada malam hari ini mengkaji bersama-sama jalan-jalan kebaikan untuk bekal bermujahadah. Karena sebelumnya kita belajar tentang apa? Mujahadah, kesungguhan seorang muslim dalam menjalankan apa? Ketaatan kepada Allah, baik ketaatan hati, lisan ataupun anggota tubuh, dan kesungguhan seorang muslim dalam menjauhi segala macam larangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik larangan yang berkaitan dengan lisan, hati, ataupun perbuatan. Nah, setelah itu kita belajar jalan-jalan kebaikan yang kita gunakan untuk bermujahadah. Hadis terakhir, kita mempelajari bahwa di antara jalan untuk bermujahadah adalah apa? Memberi minum memberi minum anjing. Ya monggo, enggak apa-apa. Kalau memang anjingnya bukan anjing gila ya. Jadi hewan ya, kemudian bisa juga menyirami apa? Tanaman dan yang lainnya. Itu hewan. Apalagi bojone dewek ya. Disiapkan air minumnya, disiapkan masakannya, dibelanjakan yang akan dimasak, diambilkan yang akan dibuat minuman. Ini namanya jalan-jalan kebaikan. Jadi Masya Allah, jalan kebaikan itu sangat luas. Kemudian kita akan membahas hadis yang selanjutnya, yaitu hadis ke-11. Dalam bab yang sama, yaitu bayan kathrati turukil khair, keterangan tentang jalan-jalan kebaikan. Hadis yang ke-11 masih sama, yaitu dari sahabat yang mulia, siapa? Abu Hurairah. Dari sahabat yang mulia, berkata muallif, penulis buku ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Allahumma amin. Dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Allahumma amin. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu rajulan. Laqad niku artinya napa? Sungguh. Lama-lama sakit bahasa Arab ini. Nampun pun sakit. Pun sakit ya. Alhamdulillah. Laqad dan sungguh ra'aitu, aku telah melihat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah melihat rajulan, ada seseorang, yataqallabu fil jannati, bolak-balik di dalam surga. Ini jalan-jalan di dalam surga, kemanapun dia maui. Masya Allah. Ini disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti ada seseorang yang di surga itu, nek basa Indonesiane, basa kita ini, dapat visa bebas. Ini kan, masya Allah, kemanapun bisa ya, bolak balik ke dalam surga. Masya Allah. Allahu Akbar. Apa yang menyebabkan dia dapat kebebasan yang membahagiakan seperti itu? Beliau mengatakan, fi syajaratin, dikarenakan ada sebatang pohon atau sebuah ranting atau dahan pohon, qata'aha min dhahri tariqi, yang dia potong dari tengah jalan. Jadi pohon rantingnya itu malang neng dalan. Ya, malang di jalan. Jadi kalau orang jalan ngaduk, mbuh kesandung sikile, kejeduk sirai, kecolok meripate, kegores kupinge, ya, ganggu. Kanat tu'dhil muslimin, di mana dahan pohon itu memang mengganggu kaum muslimin. Ya. Masya Allah ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadis ini hadis yang sahih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan, marra rajulun. Suatu saat ada seseorang lewat sedang jalan, bighusni syajaratin, melewati sebuah dahan pohon, ala dhahri tariqin, yang menghalangi jalan. Kalau kita ini ya berarti belarak sempal misalnya, ya, atau mungkin ranting pohon sempal, karena jarang sekarang itu yang apa, pohon kemudian apa, tumbuh sampai nutup jalan itu jarang. Paling rantingnya sempal. Sehingga kalau ada mobil itu harusnya lurus, jadinya apa? Belok gini. Padahal kalau belok gini, dari belakangnya suka ada mobil atau ada yang lain-lain. Motor juga harus apa? Menghindar. Karena kalau lurus ya nabrak ranting tersebut atau dahan tersebut. Kalau belok, dia juga terancam terkena kendaraan dari belakangnya. Berarti ini mirip jalan berlubang. Mirip apa? Jalan berlubang. Itu kan gitu. Motor kalau jeduk di jalan berlubang ya lumayan rasanya itu. Bahkan kadang peleknya bisa apa? Mboten mung bengkok, patah. Bahkan pengalaman teman kita yang jalan dengan mobil dua gardan ya, yang depan belakang bisa ngeten iki muter dewek-dewek niku, itu kalau jalan di luar Jawa pernah sampai apa namanya ininya patah, kenapa? Asnya bisa patah. Allahu Akbar. Berarti memang jalan berlubang niku napa? Berbahaya. Dan itu tanggung jawab siapa? Allahu Akbar. Tanggung jawab yang di wilayah sini. Di wilayah sini ya, aku berarti di atasnya. Tidak mampu lagi. Ya, sampai sampai keluar untuk mengatakan keluar untuk beliau kekuasaannya sampai ke kampus beliau dan beliau berkata kalau seandainya ada seekor unta kesleo kejeglong lubang di negara Iran, saya akan ditanya. Di mana masa wajah kenapa kau tidak ratakan jalan itu, wahai Umar? Kita enggak usah mikir yang jauh-jauh. Uyuh, nek ngunut. Sudah, mikir di rumah tangga kita. Berat sekali. Allah musta'an, mudah-mudahan kita juga akan ditanya tentang rumah kita, tentang tempat tinggal kita, tanggung jawab kita, tentang anak kita, tentang istri kita, tentang suami kita. Kita akan ditanya. Ini tanggung jawab yang sangat sangat berat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya dan juga kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin untuk bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan apa? Baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Allahumma amin. Nah, ini suatu saat ada seorang laki-laki dalam satu riwayat yang kedua melihat ada dahan menghalangi jalan. Faqal, maka laki-laki tadi berkata, wallahi demi Allah la unahyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim, demi Allah sungguh benar-benar aku akan menyingkirkan ranting ini, dahan ini dari kaum muslimin sehingga dahan ini tidak mengganggu mereka. Jadi niatnya apa? Menyelamatkan kaum muslimin. Fa'ud khilal jannata, akhirnya orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini amalan yang mudah tapi pahalanya dahsyat. Ini sering-sering saja kita melakukan amalan-amalan yang dianggap sepele oleh orang tapi kita lakukan secara diam-diam. Ya, supaya keikhlasan kita itu lebih bisa dalam. Memungkinkan untuk semakin ikhlas. Terus mboten sah pasang status. Capek ya ngangkat dahan dari tengah jalan. Kayak hadis yang kemarin itu loh, waduh. Sudah, itu biarkan. Mudah-mudahan Allah terima. Jadi terkadang kita ini masuk surga atau kita beramal, tapi kita enggak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah. Kita enggak tahu kapan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di riwayat yang lain lagi, wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang milik keduanya. Yang kedua ini siapa ini? Siapa Ustaz kira-kira? Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, oh Bukhari dan Muslim, ya, Bukhari dan Muslim. Nah. Kalau tadi kan yang pertama riwayat Muslim, kemudian yang riwayat kedua riwayat Muslim juga, riwayat yang ketiga Bukhari dan Muslim. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin," ketika suatu saat ada seseorang berjalan di sebuah jalan, "wajada ghusna syaukin," menemukan ranting berduri, "ala tariqi," di tengah jalan, untuk menghalangi jalan. Jadi kalau yang pertama dan kedua ranting, tapi tidak ada keterangan apa? Berduri. Kalau ketiga ini ada keterangan berduri. Fa'akharahu, maka orang tadi pun menyingkirkan ranting tersebut, dahan tersebut. Fasyakarallahu lahu, Allah pun berterima kasih, artinya membalas kebaikan orang tersebut. Syakarallah artinya Allah membalas kebaikan orang tersebut. Faghafara lahu, Allah pun mengampuni orang tersebut. Masya Allah, ya. Dengan amalan-amalan yang sederhana. Oh, kalau begitu di antara jalan-jalan kebaikan adalah apa? Menghindarkan, menghilangkan gangguan yang mungkin mengganggu kaum muslimin dari tengah jalan mereka, atau menyelamatkan kaum muslimin. Enggak usah jauh-jauh, kaum muslimin, saya tak cari jalan yang ada apa? Ada rantingnya, ya. Coba dicek di rumah. Mbok menowo ada satu perkara yang marai, menyebabkan, ya, yang menyebabkan anaknya kesandung, ya, berarti coba disingkirkan atau diberitahu, "Nduk, nek lewat sini hati-hati, kilun jeglong," misalnya begitu. Ini kan berarti sudah menyingkirkan gangguan ini. Nah, kalau lewat sini hati-hati, licin, jalannya pelan-pelan. Ini berarti menyingkirkan gangguan. Ini paling nggak mengingatkan. Kalaupun tidak bisa sama sekali menghilangkan, maka kita mengingatkan. Atau kalau bisa dihilangkan, ya contohnya, dan itu sering saya apa? Saya sampaikan, tegel nek kena air. Apa tegel itu bahasa Indonesianya apa? Keramik. Keramik kalau kena air kan apa? Licin. Nah, ini harus kita hilangkan. Mbok menowo, mbah kita sedang apa? Lewat kedimi jenenge tiang pun sepuh, nek ngidek niku mak. Nah, ini bisa membuat terpeleset, dipel, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mengamalkan jalan kebaikan ini. Allahumma amin. Kemudian faedah yang kedua adalah ikhlas. Jadi keikhlasan itu betul-betul akan mengangkat nilai sebuah nopo amalan. Keikhlasan benar-benar akan mengangkat nilai sebuah amalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan, kalau dilihat dari susunan cabang-cabang keimanan, dia nomor berapa? Paling kunding, ya, a'laha, yang paling tinggi adalah apa? Qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah tingkatan kebaikannya adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini tingkat asal kebaikan. Tapi kalau niatnya betul-betul ikhlas dan ikhlasnya luar biasa, itu bisa diangkat. Ya, derajatnya bisa apa? Naik, naik, naik. Jadi ikhlas itu atau niat itu kekuatannya macam-macam. Ada yang saking ikhlasnya sebuah amalan, saking ikhlasnya sampai mendobrak kurungan dosa besar. Padahal dosa besar biasanya dia apa? Harus di, untuk menghapus dosa besar harus di, harus di taubati, gitu. Untuk menghapus dosa besar itu harus ditaubati. Tapi terkadang ada satu amalan dikerjakan dengan niatnya luar biasa ikhlas, itu sampai bisa menjebol tembok simpanan dosa besar dan menghancurkannya. Simpanan dosa-dosa, dosa-dosa dari dosa besar. Seperti halnya yang dilakukan oleh kemarin siapa? Pelacur yang memberi minum seekor anjing. Ada yang tingkatnya tingkat kedua, niatnya kekuatannya nomor dua. Yang didobrak itu hanya apa? Dosa-dosa kecil. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, misalnya man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu dosa-dosa kecil dihapuskan dengan amal soleh. Tapi mungkin saja ketika seorang mungkin puasanya ikhlas banget, mungkin tidak mendobrak dosa besar. Bisa. Wong amalan yang sederhana seperti memberi minum seekor anjing saja bisa. Tapi ini jarang. Ini adalah dilakukan oleh orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Orang-orang istimewa yang bisa betul-betul nopo ikhlas. Berarti tingkat yang pertama kuat banget. Niatnya apa? Kuat banget. Yang kedua, niatnya pas. Kalau kuat banget, itu bisa menyapu ratakan dosa besar dan dosa kecil. Kalau niatnya pas, itu meratakan dosa kecil. Ada yang niatnya apa? Lemah, daif, minus. Ya, kekuatannya juga apa? Minus. Akhirnya tidak semua dosa kecil pun terhapus. Terkadang cuma sebagian dosa kecil, bahkan terkadang enggak mempan. Makanya ada tiga tingkatan kekuatan niat itu. Maka kembali kita kepada faedah hadis ini, bahwa niat itu betul-betul penting di dalam sebuah amalan. Kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil menurut pandangan manusia, tu'adzimuhu niyyah, tapi menjadi besar di hadapan Allah gara-gara apa? Gara-gara niatnya. Contohnya apa? Ini yang kita contohkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menurut kita sederhana. Tapi kalau niatnya benar-benar, maka dia akan menjadi sebuah amalan yang sangat sangat besar. Sebaliknya, warubba amalin kabirin, dan betapa banyaknya amalan yang tampaknya apa? Besar, tapi tusaghiruhu an-niyyah, menjadi kecil, bahkan mungkin enggak ada nilainya di hadapan Allah gara-gara apa? niat. Contohnya apa? Jihad. Seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, orang-orang yang melakukan amalan besar tapi niatnya apa? Niatnya salah. Di antaranya adalah pelaku jihad yang dicontohkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah pelaku sedekah. Ini amalan-amalan besar. Yang ketiga adalah pelaku dan pengajar ilmu dan Al-Quran, guru ngaji. Yang satu mujahid, yang kedua orang dermawan, yang ketiga guru ngaji. Allahul Musta'an. Berarti niki nasihat nggih sinten? Kula napa panjenengan? Kula napa panjenengan? Semua ustaz. Nggih jenengan nggih ngoten niku. Apa kita enggak pernah sedekah? Apa kita enggak pernah sama sekali ngajar ngaji? Tentu terkadang kita bersedekah. Mungkin terkadang kita ngajari orang ngaji. Enggak ngajari ngaji yo, ngajak ngaji. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau salah niat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'aru bihi munnar. Ada tiga orang, untuk merekalah neraka pertama kali akan disulut. Jadi sing nyemplung pertama niku adalah tiga orang ini. Allahul musta'an. Ini bayangkan coba. Semua orang di hari itu membutuhkan amalannya. Ternyata Allah malah mendahulukan seorang yang terkenal dengan jihadnya, seorang yang terkenal dengan dermawannya, dengan sedekahnya, seorang yang terkenal dengan Al-Qur'annya dicemplungke pertama kali. Itu kira-kira gimana? Peserta yang lainnya kira-kira gimana? Langsung menerak. Mujahid kayak gitu. Nyemplung dhisik dhewe. Astagfirullah. Nyong kepiye? Saya gimana? Itu kan dermawan itu. Berapa puluh masjid yang dia bangun? Berapa puluh sumur yang dia gali? Berapa puluh yatim piatu, ratusan yatim piatu yang dia bantu? Fakir miskin semuanya dia santuni. Orang itu lah kok nyemplung dhisik? Astagfirullah. Lah nyong kepiye? Jadi orang sudah pada dalam keadaan apa? Ketakutan. Loh, lah itu orang guru ngaji. Itu si ngajari Quran. Itu si ulama fulan. Itu kiai fulan. Itu ustaz fulan. Itu mubalig fulan. Loh kok malah nyemplung desi? Astagfirullahaladzim. Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Makanya niat itu penting sekali di dalam apa? Amalan. Terus bagaimana Ustaz? Ya udahlah. Kita punya amalan umpetan. Amalan yang orang lain enggak tahu sama sekali. Primpen, rapat, jipet. Kita kalau bisa punya amalan seperti itu. Entah itu amalan lisan, entah itu amalan hati, entah itu amalan jawarih. Loh Ustaz, amalan hati tak mesti primpen. Loh, kata siapa amalan hati mesti primpen? Contoh, sedekah. Berusaha ikhlas. Sedekah amalan jawarih. Sedekai umpet-umpetan. Ikhlas di dalam hati. Setelah itu apa? Pasang status. Wah, nek ikhlas itu rasanya kok yo plong gitu. Ini sudah menceritakan amalan apa? Amalan hati. Padahal belum juga tentu, belum tentu juga ikhlas. Berat bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi yakinlah, Allah itu syakur. Shin, kaf, wawu, ro. Syakurun, halim. Syakur. Apa itu syakur? Syakur itu adalah Allah, nama Allah, zat yang maha membalas. Biqalilin min a'malil ibad, sekecil apapun amalan hamba pasti Allah balas. Makanya itu tadi, ini walaupun amalan sepele, cobalah kita kerjakan ketika orang-orang mungkin tidak mengetahui kita. Contohnya apa? Contoh gampangnya, sandale simboke ketone kotor temen ya, dicuci. Bantale simbah ketone kok ledis temen ya, dicuci. Dan seterusnya, seterusnya. Ini amalan-amalan yang sederhana. Semangat. Mudah-mudahan itu termasuk bentuk mujahadah. Kita kembali kepada hadis berikutnya. Hadis nomor pinten? 12. Jadi dua faedah nggih. Di antara jalan kebaikan adalah apa tadi? Menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalanan dan segala sesuatu yang mengganggu kaum muslimin atau menyelamatkan kaum muslimin. Bisa menyelamatkan dengan cara menyingkirkan gangguannya atau dengan cara apa? Memberitahu. Memberitahu, hati-hati. Jalan di sana itu ada jalan berlubang loh. Kita enggak kuat untuk nutupi. Tapi sudah kita ingatkan. Kayak contohnya kemarin apa ya? Kejadian kereta api. Sing tenggundi terakhir. Semarang. Semarang ya. Itu kan ada yang memberitahu kalau enggak salah ya. Ada truk berhenti terus dia berusaha untuk apa? Nah, ini usaha kebaikan. Contoh-contoh adalah usaha kebaikan menyelamatkan kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang di dalam kereta tersebut. Baik. Dan yang lain-lain. Kan enggak mungkin tuh dia langsung mengangkat truk. Wah, mengangkat gangguan dari jalan. Ya kan? Akhirnya caranya adalah dengan cara memberitahu. Ini adalah salah satu contoh nyata dalam menyingkirkan gangguan. Mudah-mudahan Allah, kalau dia muslim, muslim insyaallah ya, penjaga itunya, kalau dia muslim mudah-mudahan Allah balas kebaikan beliau. Allahumma amin. Baik, yang kedua masalah ikhlas. Hadis selanjutnya, kurang 4 menit. Baik. Hadis ke-12. Wa anhu, dan dari sahabat yang mulia, siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa yang melakukan wudu, fa ahsanal wudu'a, dan melaksanakan wudunya dengan sempurna, dengan bagus. Thumma atal jumu'ata, kemudian mendatangi sholat jumu'ah. Pakai domah. Jumu'ah. Ada yang disukun gak sih? Gak ada. Dalam surat al-jumu'ah ada ayatnya jumu'ah. Gak nama badan? Ya ayyuhalladzina amanu idha nudiya lissolati miyaumil jumu'ah. Begitu Ustaz, ada yang disukun? Tidak ada. Itu bacanya terkadang sebagian imam disukun miyaumil jum'ah. Ustaz ya, itu salah. Jadi menurut beliau Ustadzuna dalam masalah qiraat ya, itu tidak ada yang baca atau yang dibaca jum'ah. Bacanya apa? Jumu'ah. Satu lagi dalam surat Al-Kafirun, sisan. Ada enggak Ustaz? Wal yatim. Wal yatim lakum dinukum. Ada yang membacanya salah. Harusnya lakum dinukum waliyadin, gitu kan? Bacanya wal yadin. Harusnya tidak boleh disukun, wali yadin. Begitu. Dan mungkin banyak di bacaan-bacaan yang lain. Nah, ini Jumu'ah. Barang siapa yang berwudu, kemudian wudunya sempurna, kemudian datang mendatangi sholat Jumat, fastana'a. Kemudian dia dengarkan, dia perhatikan. Wa ansota. Ansota itu tidak ngobrol dan tidak melakukan sesuatu yang menyibukkan dia. Jadi meneng, metengklis, ngurungokaken. Itu adab di dalam mendengarkan apa? Khutbah. Tidak usah bisik-bisik. Meskipun para khutobah terkadang nyindir kehidupan kita. Ada seorang berangkat sholat, rumahnya dekat dengan masjid. Orang mangkat-mangkat. Bener kaya nyong ya. Tidak usah komentar. Tidak usah komentar. Dengarkan. Itu namanya adab sholat Jumat. Ada anak kecil sedang main. Tidak usah. Terus siapa yang tugasnya mendiamkan imam? Ayo adik yang di sebelah sana, jangan ngobrol sendiri. Bapak-bapak yang sana itu, jangan ngobrol sendiri. Misalnya begitu. Ini tugasnya imam, nek wani. Kadang rikuh gitu loh. Nah, ghufirallahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam. Maka akan diampunkan baginya dosa selama 10 hari. Masya Allah. Antara Jumat tambah 3 hari. Berarti berapa? 10 hari. Waman massal hasa faqad lagha. Dan barang siapa yang ngutak utik kerikil, tidak dapat pahala Jumat. Insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan hadis ini dan penjelasannya pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.